Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ucapan penulis wa arsalallahu jami'ar rusul mubashirin wa mundhirin. Wad-dalilu qawluhu ta'ala rasulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasul-Nya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira dengan jannah bagi yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan memberi peringatan dengan an-nar dan siksa Allah terhadap orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan kepada umatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa Rasulullah mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus sebagai para rasul yang memberi peringatan dan memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar supaya manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah pada hari kiamat nanti. Ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian penulis melanjutkan ucapannya. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu ala alihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam qawluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Kata penulis wa awwaluhum Nuh alaihi salam, awal para rasul yang Allah utus adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan rasul yang terakhir yang Allah utus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwasannya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ini dalil bahwasannya Nuh alaihi salatu wassalam adalah awal rusul. Juga yang menunjukkan dalil beliau Nuh alaihi salatu wassalam adalah awal rusul adalah hadis tentang syafaatul uzma, tentang na'am hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaatul uzma pada hari kiamat, di mana manusia berbondong-bondong mencari orang yang bisa memberi syafaat. Nah, mereka datang kepada Nabi Adam. Juga mereka datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika manusia mendatangi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, Anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah awal rusul. Ya Allah utus ke muka bumi. Maka, naam. Mintalah kepada Allah agar kami segera dihisab. Ini menunjukkan bahwasanya Nuh alaihi salatu wasalam adalah awal rasul yang Allah utus. Sebagaimana juga nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Asyarah penjelasan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala ad-dalil ala anna awwalahum Nuh qauluhu taala. Dalil bahwasannya awal para rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau. Hadza khitabun linnabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaika di sini, kepada engkau di sini. Engkau di sini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan kepada para nabi setelahnya. Setelah Nuh alaihi salatu wasallam. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud az-Zabura. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, juga kepada Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak keturunannya. Kemudian Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa atayna Daud az-Zabura, dan kami memberikan Zabur kepada Daud alaihi salatu wasalam. Dzakarallahu jumlatan min asma'ihim fi hadhihi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah nama-nama para rasul tersebut di dalam ayat ini. Allah menyebutkan Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud dan seterusnya. Alaihimus salatu wassalam. Kama dzakara jumlatan min asma'ihim fi ayatil an'am. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah nama-nama para rasul yang Allah utus dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim keturunan yang bernama Ishaq dan Yaqub. Semuanya atau setiap dari keduanya hadaina, telah kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, demikian pula Nuh telah kami beri petunjuk sebelumnya, sebelum mereka. Wa min dzurriyyatihi, dan juga dari anak keturunannya Dawud dan Sulaiman dan Ayyub dan Yusuf dan Musa dan Harun. Allah menyebutkan beberapa nama rasul. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Allah juga menyebutkan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semua mereka adalah orang-orang saleh. Wa Ismaila wal yasa wa Yunus wa Luta. Kemudian juga Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut. Allah menyebutkan nama-nama mereka dalam surah Al-An'am. Ayat 84 dan seterusnya. Fa'awwaluhum, ya, tadi itu dalil-dalil ya. Dalil-dalil, na'am. Bahwasannya Nuh alaihi salatu wassalam adalah rasul yang pertama. Fa awwaluhum Nuh alaihi salatu wassalam. Maka rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, wan nabiyyina min ba'dih. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di dan para nabi setelahnya. Kalimat wan nabiyina min ba'di dan para nabi setelahnya, setelah Nuh alaihi salatu wasalam, ini menunjukkan bahwasanya Nuh adalah awal rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi ya. Nah, bukan awal rasul secara mutlak. Nah, tapi awal rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi. Nah, karena kalau awal rasul secara mutlak, nah, ada siapa? Ada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga rasul, utusan Allah. Nah, ya. Nah, sehingga harus ditakyid. Nah, harus lebih jelas lagi awal rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Ba'athahullahu ila qawmihi lama ghalau fis salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ba'da an kana an-nas ala dini tauhid mundu Adam alaihi salatu wassalam. Setelah manusia dahulunya itu berada di atas tauhid semenjak Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya ketika kaumnya melakukan ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Allah utus Nuh alaihi salatu wassalam setelah manusia dahulunya berada di atas tauhid semenjak Adam alaihi salatu wassalam. Ila asyarati qurun, sampai 10 abad. Wahum ala tauhid, mereka berada di atas tauhid selama 10 abad. Sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. 10 abad tersebut mereka atau manusia berada di atas tauhid. Falamma jaa qaumun Nuh, dan ketika datang kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, kana fihim rijalun salihun, dan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, ada orang-orang saleh, ada para ulama, ulama tauhid, orang-orang saleh. Falamma mata haula'is salihun, ketika orang-orang saleh tersebut, para ulama tersebut meninggal dunia, di tengah-tengah kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, para ulamanya meninggal dunia, orang-orang salehnya meninggal dunia, hazanu hazanan syadidan, maka kaumnya Nuh sedih dengan kesedihan yang sangat, dengan meninggalnya para ulama dan orang-orang saleh. Fantahaza syaitanu hadhil fursah, melihat manusia sangat sedih, ditinggal para ulamanya, orang-orang salehnya, maka syaitan memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Intihazil fursah, dimanfaatkan sebaik-baiknya, kesempatan. Wa qala lahum, kemudian syaitan berkata kepada mereka, kepada kaumnya Nuh, sawiru suara haulai salihin, wansubuha ala majalisikum. Ayo buat gambar, gambar para ulama kalian, gambar orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian pajang gambar tersebut di majelis-majelis kalian, agar kalian mudah teringat, terkenang. Ini mulut manisnya syaitan. Bahasanya manis. Akan tetapi ternyata ucapan ini adalah ucapan racun. Bahkan lebih berbisa daripada racun. Kata syaitan, ayo kalian buat gambar, gambar orang-orang soleh, gambar para ulama, kemudian pajang di majelis kalian. Min ajli idza ra'aytum hadhihi suwar tatadzakkarun ahwalahum wa tanshutuna 'ala al-ibadah. Agar supaya ketika kalian melihat gambar ulama kalian, gambar orang soleh kalian, maka kalian akan ingat tentang mereka dulu, ingat tentang kondisi mereka, dan kalian akan lebih semangat untuk ibadah, ketika melihat gambar ulamanya, kalian akan semangat ibadah nanti. Nah, kata syaitan, faqamu wa sawwaru suwaraha ula'il mauta, maka akhirnya mereka pun menggambar, ya. Naam, gambar-gambar para ulama mereka yang telah meninggal dunia. Menggambar orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wa nasabuha 'alal majalis, dan mereka memajangnya di majelis-majelis mereka. Tempat-tempat pertemuan mereka, ya. Tempat-tempat yang naam biasa manusia berkumpul di situ, ya. Falam tu'bad fi awwalil amr. Namun ketika itu belum diibadahi. Sekedar gambar kenang-kenangan, ya. Supaya ingat ketika melihat gambar itu. Ingat jasa-jasanya, ya. Supaya memotivasi untuk semangat ibadah. Belum diibadahi gambar-gambar itu. Kenapa? Liwujudil ulama illadzina yubayyinuna lin-nasi tauhid wa yunkiruna syirk. Karena masih ada ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang tauhid dan mengingkari kesyirikan. Jadi masih ada sisa-sisa para ulama yang mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan, masih ada. Sehingga di zaman itu, ya, di zaman si penggambar belum diibadahi. Falamma matal ulama wa dhahabal jilul awwal. Dan ketika para ulama telah meninggal dunia, ya, dan telah hilang generasi pertama, yaitu generasi si penggambar, ya, sudah hilang, ini sudah mati ini bapak-bapak yang dulu gambar ini. Ja'a jilun muta'akhir. Wa qala matal ulama. Wa qad matal ulama. Maka datanglah generasi berikutnya, anak-anak cucunya. Anak-anak cucu si penggambar. Wa qad matal ulama, dan para ulama telah meninggal dunia. Enggak ada lagi yang menjelaskan tentang tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ja'a syaitanu ilaihim, kemudian syaitan pun datang kepada ini anak cucu generasi yang tadi, generasi yang menggambar. Datang syaitan. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Kata syaitan, sungguhnya kakek moyang kalian itu, ya, mereka tidak membuat gambar-gambar ini, ya, kecuali dalam rangka untuk diibadahi. Ya. Jadi nenek moyang kalian ini dulu buat gambar ini untuk diibadahi. Ya. Nah. Wabiha kanu yaskunal mator. Dan melalui berhala-berhala inilah, atau dengan berhala-berhala inilah, atau gambar-gambar inilah mereka minta hujan. Fazayyana lahum ibadataha. Maka mereka pun merayu, syaitan ini merayu, ya, mengajak kepada generasi itu untuk mengibadahi gambar-gambar tadi atau berhala-berhala tadi. Fa'abaduha min dunillah. Maka mereka pun menyembah berhala-berhala tersebut, gambar-gambar tersebut, min dunillah, dari selain Allah. Terjadilah kesyirikan, ya, peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka minta hujan kepada berhala-berhala ini, ya, dan seterusnya. Wa min thamma hadatha syirku fil ard. Dari sinilah muncul kesyirikan di atas muka bumi. Setelah 10 abad berada di atas tauhid manusia ini, sejak Adam sampai 10 abad berikutnya, nah, masih di atas tauhid. Masuk zamannya kaumnya Nuh alaihi salatu wasalam, muncul kesyirikan ini. Faba'atsallahu nabiyyahu Nuhan alaihi salatu wasalam. Maka di saat-saat inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Nuh alaihi salatu wasalam. yad'uhum ila Allah azza wa jalla. Beliau menyeru manusia untuk kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa yarduhum ila tauhid, dan mengembalikan mereka kepada tauhid. Alladhi huwa dinu abihim Adam alaihissalatu wassalam, yang tauhid itu adalah agama bapak mereka. Agamanya Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan 10 abad manusia berada di atas tauhid. Berada di atas agamanya Adam alaihissalatu wassalam. Lakinnahum anadu wastakbaru. Akan tetapi mereka, kaumnya Nuh, ya, menentang dan enggan. Sombong, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Waqalu, dan mereka berkata, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala kalian. Jangan kalian meninggalkan Wadda. Jangan kalian meninggalkan Suwa'. Jangan kalian meninggalkan Na'am, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Jangan kalian berpaling dari mengibadahi berhala-berhala ini. Ini nama-nama berhala terbesar. Di saat itu. Nah, yang awalnya nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh. Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, ini nama-nama orang soleh. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang soleh. Tadi Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Sawaru suwarahum wa nasabuha ala majalisihim. Mereka menggambar-gambar orang-orang soleh tersebut, kemudian memajangnya di majelis-majelis mereka. Fa'ala bihimul amru ila an abaduha min dunillah. Sampai akhirnya mereka mengibadahi gambar para orang-orang soleh tersebut. Mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'ahum Nuh alaihi salatu wasalam, ketika datang kepada mereka Nuh alaihi salatu wasalam, wa nahahum an ibadatiha, dan melarang mereka dari berbuat atau melarang mereka dari mengibadahi berhala-berhala tersebut, wa amarahum bi ibadatillah, dan Nuh memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Qalu, maka mereka berkata, la tazaruna alihatakum. Kaumnya Nuh berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu berhala-berhala kalian. La tuti'u Nuhan, jangan kalian mentaati Nuh. Wastamarru ala kufrihim wa tugyanihim wa inadihim. Sehingga mereka terus-menerus berada di atas kekufurannya. Perbuatannya yang melampaui batas dan penentangan mereka kepada Nuh alaihissalatu wassalam. Hadza awwalu syirkin hadatsa fil ard. Ini adalah awal kesyirikan yang muncul di atas muka bumi ini. Wa sababuhu, dan sebab awal munculnya kesyirikan apa? Aswar, gambar. Wa sababuhu suwar, sebabnya, sebab munculnya kesyirikan, sebab munculnya awal kesyirikan di atas muka bumi ini adalah gambar. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashaddan nasi azaban indallahi yaumil qiyamah almusawwirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, al-musawwirun, orang-orang yang musawwir, yang suka gambar, itu gambar makhluk bernyawa. Ini orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat, al-musawwirun. Al-hadis sahih dalam Sahih Bukhari, tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, apakah kaum muslimin membaca hadis ini, memahami hadis ini? Taib, mungkin sebagian mereka belum membaca hadis ini, sehingga masih banyak dari kalangan mereka bermudah-mudahan dalam hal gambar, dalam hal gambar makhluk bernyawa. Penuh rumahnya dipasang dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Padahal malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya anjing dan gambar. Gak mau masuk. Apa kita ridho rumah kita gak dimasuki malaikat? Gak ridho. Kalau malaikat gak mau masuk, berarti yang masuk siapa? Asyauton. Yang masuk ke rumah-rumah kita, kalau rumah-rumah kita penuh dengan gambar makhluk bernyawa. Apalagi ada ancaman keras ini. Inna asyaddannasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang berat azabnya pada hari kiamat adalah musawwirun. Para penggambar, para pelukis, para pemahat, para pematung. Al-musawwirun, yang menggambar makhluk bernyawa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, yaitu gambar makhluk bernyawa, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyuma khuliq ahyuma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Hadis sahih riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Yu'maruna binafkhir ruh, mereka yang penggambar ini, pelukis atau pemahat patung, mereka diperintah untuk meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar tadi. Min babit ta'jiz wa ta'dzib lahum wal iyadzu billah. Dan perintah ini dalam rangka untuk celaan kepada mereka dan dalam rangka menyiksa mereka. Ayo hidupkan, dan mereka enggak akan mampu untuk menghidupkan gambar-gambar yang telah mereka gambar di dunia, enggak mampu. Ini bentuk azab dari Allah kepada mereka. Li'anna taswira wasilatun min wasaili syirk kama hasala liqaumi Nuh, karena gambar inilah wasilah, sebab dari sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini sebabnya adalah gambar. Lihat, awalnya syaitan memerintahkan kepada kaum tersebut untuk sekedar menggambar kenang-kenangan. Setelah meninggal kaum tersebut, kaum si penggambar, anak cucunya dibisikkan lagi oleh syaitan, kamu tahu gak dulu nenek moyang menggambar ini untuk apa? Mereka dulu menggambar-gambar ini untuk diibadahi. Akhirnya termakan dengan rayuan syaitan dan diibadahilah gambar-gambar tadi dari selain Allah, sehingga terjadilah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Gambar. Maka hati-hati. Kaum muslimin hendaknya mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara larangan tersebut adalah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang gambar makhluk bernyawa. Taib. Adakah gambarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada ya? Karena para sahabat tahu enggak boleh gambar. Di zaman tabi'in adakah gambarnya para sahabat? Enggak ada. Adapun gambar-gambar yang sekarang ada, dusta, ya. Hanya imajinasi pelukis zaman sekarang, ya. Ada yang gambar Abu Bakar itu seperti ini, ya. Umar, ya. Dari mana dia tahu Abu Bakar seperti itu gambarnya, ya. Oh, enggak ada riwayat gambar, ya. Beda kalau hadis. Hadis kan ada riwayatnya, ya. Dari fulan bin fulan, dari fulan fulan fulan berkata demikian-demikian sampai kepada Rasulullah, sampai kepada sahabat. Gambar enggak ada. Ya. Karena memang enggak boleh gambar makhluk bernyawa, ya. Enggak ada. Padahal pada zaman tersebut pelukis banyak, ya. Orang pintar gambar, pintar lukis banyak. Nah, tetapi karena enggak boleh, ya, mereka enggak membuat patung Rasulullah atau gambar Rasulullah atau gambar para sahabat atau patung para sahabat, enggak ada. Karena mereka tahu itu haram hukumnya. Ya. Baik. Demikian pula para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adakah murid-murid mereka menggambar gambar gurunya? Ya? Enggak ada. Karena dilarang. Nah, mereka tahu dalilnya, tahu hukumnya. Nah, maka diperhatikan. Ya. Jadi bukan ketika kita melarang manusia dari gambar makhluk bernyawa, ya, kemudian ini sikap ekstrim, ya, wah itu dakwanya keras, ya. Ekstrim. Kenapa? Gak boleh moto. Saya minta foto kenang-kenangan gak boleh. Keras itu. Nah, akhirnya orang yang mau mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituding keras, ekstrim, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Padahal kita hanya sekedar mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan syariat ini. Ya. Nah, kita enggak keras, tapi kita apa? Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keras? Ada yang berani bilang tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keras? Hah? Kalau ada yang berani bilang, hati-hati, hati-hati, bisa terjatuh ke dalam apa? Pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, khawatir terjatuh ke dalamnya. Nah. Terus bagaimana Ustaz, KTP, SIM dan lain sebagainya? Nah, itu perkara darurat, ya. Dan itu pun nah diwajibkan oleh penguasa kita. Ya. Nah, perkara yang darurat lah bas, nah, nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau tidak darurat, ini yang jadi masalah. Ya. Ustadz senangnya selfie. Ya. Siapa ini? Oh, Ustadz Fulan. La haula wala quwata illa billah. Ustadz. Ya. Kalau preman selfie masih mending, ya. Ya, preman nggak tahu dalil. Ustadz ini. Nah. Kalau Ustadz, nah, apa ini? Yang sama sekali gak kenal sunnah mungkin juga masih mending. Ini Ustadz udah kenal sunnah, ngaku salafi, ya. Nah, ngaku salafi tapi senangnya selfie, di upload lagi di YouTube, nah, ya, di upload di Facebooknya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Taib, masih ada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, tapi waktu tidak memungkinkan. Nah, sehingga insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.